masih tersimpan di hati. Terkunci rapat terjaga yang tak mudah dicuri orang. Tapi setelah kini kau dapat orang yang lebih istimewa, kau anggap bagai hujan duri dari langit. Sakit hatiku, sumpah setiamu yang kini masih tersimpan di hati. Terkunci rapat terjaga yang tak mudah dicuri orang. Lebih baik kau cambuk wajahku seribu kali daripada sekali kau sakiti hatiku. Oh, sumpah setiamu yang dulu kini masih tersimpan di hati. Terus